Yeah. Yep. Thank you. apa? Joget marep ngetan ben. Aku bergumun karo penyarane ngono kae kok. Kok dene madhep rene kok njot madhep ngalor. Iya. Ya sampun. Ya. Bapak-bapak tungkak. Dasut. Sus. Lah ya wong mbok umur rene kok dijarake rene ta? Rumah-rumah. Nih. Aku ning matur. Matur nuwun sanget, Bapak. Bapak wah jane. Penuh penghayatan. Jare kan asli Jawa Barat napa? Surabaya, loh Surabaya kok ngene? Lah ya ora apa-apa. Surabaya iki kudune ngene. Lah kok ngono to? Apa? Weh. Jangan jangan apa? Jangan tempe sak campur. Jangan tempe campur tahu. Campur tahu. Mas Yudo, oh? Mas Yudo DPR seneng sindan ayu-ayu. Wah, rasa Mas Yudo sampeyan iki seneng sindan ayu-ayu. Iya. Ya karang ya di Sawang ya kepenak kok ya. Iya. Wah, jan matur suwun Mbak Ayu. Bajing loncat panjenengan Pak Haji Paimo, Pak Sudarmaji karo Cak Marlis. Oh ya. Oh, berarti ki mau asmane Cak Marlis ya. Ketara saka Surabaya. Sip, Cak. Wah, sip. Cak. Cak. Cak dibimbing. Iya. Kasih Cak Cicak. Oh, Cicak Cicak. Heeh. Matur sembah nuwun ya. Iya iki diaturake sisan nok. Iya. Ngono wae ya mak ya. Wah saking okehe jan ora nganti ora muat. Ngono. Apa sing nyuwun? Ana sing nyuwun kembang rawe diaturake pirang-pirang saka streaming ya nyuwun kembang rawe saka SMS, WhatsApp ya nyuwun kembang rawe saka layang ya nyuwun kembang rawe mula tak gabung teke siji wae sing nyekar sapa. Mbak Riwi karo Mbak Endah. Iya, wing sing ben dangdutan wong loro Mbang Rawe yo heeh Pak Riko kok nek gegatan bentar yo nong ngono Bang ngawur kudu kembang rawe aku ora apal nek lagu-lagu saiki nyerah aku nok iya kaya gubuk asmara bareng kuwi iya aku nang gubuk kaya ora kurang bot iya ya wis ora apa-apa kan. Ya. Ki duet. Nggih. Ya, Mbak. Mbak Endah karo Mbak Tiwi. Monggo kembang yo. Rawe. Ya, monggo co dados, yuk. Hey. Banjur ngomong, banjur ngomong, satu dan dua. nandur ngomong. Nuwun. Wis arep tak tutupe mersa kesusulan layang meneh, no? Iya, sapa saka sapa? Bapak Supardi malih. Oh. Iwun lagu Kelinci Ucul. Sik nyanyi Mbak Orisa, pengen ngedeke Mbak Orisa. Oh. Eh, lah Pak Supardi ya pengen ngadeg ya ini. Iya. Ya wis ora apa-apa. Isa pinangkan ana iki. Sekarang Mbak Orisa itu kan ngedeke apa-apa. Iya. Ngedeke apa-apa. Mangsane, Jun.